dihitung itu enggak pernah berhenti dari masa, terus masa. Itu orang berpandangan bagaimana hidup itu tenteram, bagaimana hidup itu tenang, hati tenang, pikiran tenang, kalau hidupnya itu terus dihadapkan oleh masalah-masalah. Orang selalu menyandarkan atau mengarahkan kepada masalah yang menjadi sebab orang tidak bisa mendapatkan ketenangan hati. Saya ulangi lagi. Kami ini 90% yang berpandangan bahwa orang kalau hidupnya itu masalah terus berdatangan, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyedihkan, itu menjadi faktor utama orang tidak bisa mendapat ketentraman. Makanya selalu kalimat-kalimat itu keluar, bagaimana bisa hidup tenang, mencari ilmu dengan tenang, ibadah dengan tenang, kalau hidup ini terus dihadapkan oleh masalah. Maka kami ingin menunjukkan bahwa masalah itu sebabnya yang menjadikan hidup itu gak tenang, yang merampas ketenangan, yang merampas ketenteraman. Bagaimana bisa bahagia? Dan kalimat-kalimat yang sempat itu akan dilontarkan. Nah, kalau kita berprasangka dan berkeyakinan seperti itu, ini ada fakta-fakta di dalam sejarah yang mungkin terlewatkan oleh kita, terlupakan oleh kita, atau ketika kita membahas sejarah itu hanya berpatokan kepada peristiwanya, tapi tidak bisa mengambil ilmu dan hikmahnya. Ini yang sebenarnya harus di dalam pengkajian-pengkajian itu dimunculkan gitu. Ya, coba sekarang satu contoh aja. Bilal bin Rabah, pernah dengar kalimat? Siapa dia? Seorang sahabat Nabi SAW. Statusnya apa? Sebelum dibeli oleh Abu Bakar, dia sebagai seorang budak. Di akhir-akhir perbudakan yang dialami oleh Bilal itu menghadapi masalah-masalah yang luar biasa, yang kita gak kuat membangunnya, kita gak kuat. Dia menghadapi tekanan-tekanan mental lahir batin. Dia seorang budak, gak ada artinya di mata masyarakat, itu jelek, statusnya buruk. Hitam lekam itu Bilal. Puncak terakhirnya itu ketika dia menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu dia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dari majikannya, siksaan demi siksaan. Ya, itu diterima oleh dia. Siksaan demi siksaan, perlakuan-perlakuan yang sangat merujuk dan sudah di luar akal sehat manusia itu diperlakukan, diterima oleh dia, dialami oleh dia. Ya, dari mulai di arah, ya, dikelilingnya itu, dituntut, ditarik sama tali, sama rantai lehernya, disambungkan ke tangannya, disambungkan ke kakinya. Bajunya dilucuti sebagaimana halnya binatang. Setelah itu ditarik, dikeliling, dibadarkan oleh orang-orang Quraisy semuanya. Diludahi, dicaci, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu. Itu yang diterima oleh Bilal. Untuk apa menjatuhkan mentalnya Bilal supaya dia keluar dari keislaman? Coba perlakuan seperti ini gambaran kita itu bukan drama, ini riwayat. Bukan kemudian kita sambil sandar-sandar melihat Bilal ini gimana kita melihat peristiwa ini. Ini fakta. Kalau kita saja dirasakan orang saja sudah meredai semuanya. Semangat Bilal udah gak kelihatan dalam kajian, gak mau ngurus. Itu baru dirasani. Loh ya apa tidak? Atau satu jasa kita tidak ditampakkan oleh bersama enggak? Kalau ngurus, ya sekarang dia ngomong baru dirasa sudah meretek semua. Jadi kalau kemudian diukur dengan kasus-kasus ini gak ada apa-apanya. Pernah diludahi gara-gara mengikuti kebenaran. Satu berukur dua pencok si mudah. Ini bilang ya. Setelah itu selesai sampai di sana beda. Ditelantangkan di tengah pasir yang panas. Ditaruh batu di atasnya. Duduk di atasnya majikannya. Selain mengatakan Panggil Tuhan. Akhirnya dipaksa untuk mengatakan Ilahi Latta, Ilahi Uzza, sambil dicambuk dengan cambuk yang menyakitkan dan terkelupas kulitnya, memuncul darahnya, sambil dikatakan sampaikan kepada Tuhanku adalah Latta, Tuhanku adalah Uzza. Hanya untuk mengucapkan kalimat itu dilepaskan dia. Dan Bilal tetap dengan pendiriannya mengatakan Ahab ditambuk lagi dengan yang luar biasa sakitnya. Dia katakan Ahab. Dan terakhir dia dirayu akan dibebaskan dari perbudakan tuh. Dibebaskan dari perbudakan, disuruh menikah dan dijamin kebutuhan seumur hidup dengan catatan dia tinggalkan, dia cabut kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, saat Bilal dicambuk dan terkelupas kulitnya, mengucur darahnya, ditendang, dilimpah untuk mengatakan ilahi Latta, ilahi Uzza, dan kemudian dengan siksaan dan penghinaan yang sehinah-hinahnya dijatuhkan ke mentalnya, dijatuhkan kehormatannya, dirujuki segala kemuliaannya. Ketika bila dipaksa dengan kalimat ilahi Latta wal Uzza, lalu bila mengatakan Ahad dengan pilihan seperti itu, pertanyaannya, saat itu Bilal menderita atau bahagia? Bilal merasa menderita atau bahagia? Apa jawabnya? Menderita. Iya. Bilal menderita. Jadi apa kalau orang berat lagi sendiri? Atau biarkan saja malah merisa saja atau begitu. Bilal bahagia atau menderita? Kok bisa? Cari sebabnya, kalau udah ketemu ambil. Itu namanya belajar. Kita kan belajar. Makanya gak meningkat. Ada masalah dikit emosi, masalah dikit marah, masalah dikit putus asa. Kenapa? Ini menunjukkan bukan masalahnya. dan yang enggak diincar dalam hidup ini apa sebenarnya dicari? Itu masalahnya. Mindset-nya beda. Mindset-nya beda. Itu baru persoalan sederhana. Problem-problem kecil, masalah-masalah kecil. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, Inna mimma akhwafa ma akhafu alaikum ma yuftahu min zahratid dunya wa zinatah. Ini para dai wajib memiliki ilmu seperti ini. Ini para dai harus memiliki ilmu, harus memiliki ilmu seperti ini. Ya, banyak menyuruh orang sabar, kudu sabar, lihat Rasulullah diludahi. Jangankan diludahi, ceramah niki error dibanting kalau dia ini. Namun di atas panggung, padahal diuji baru mic yang bermasalah. Dan saya yakin itu bukan karena faktor kesengajaan. Ngamuk-ngamuk, gak taruh-taruhan. Makanya tadi saya bilang, ini harus dimiliki. Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian, sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian, mimba di setelah aku tinggalkan nanti. Yang aku takutkan menimpa kalian setelah aku tinggalkan nanti, mayuktahu min zarratid dunya wa zinatiha, apabila bunga-bunga dunia ini dibuka oleh kalian, ya, perhiasan-perhiasan dunia dibentangkan di tengah-tengah kalian. Apa itu? Fasilitas hidup, kenikmatan-kenikmatan, sehingga kalian mengalami kemudahan-kemudahan dalam hidup, kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi, kebutuhan yang begitu cepat untuk bisa kalian raih. Coba ingat, hidup seperti ini kata Nabi, aku takut hidup seperti itu menimpa kalian. Itu cara pandang dari Nabi. Cara pandang dari kita gimana? Itu kehidupan yang yang aku harapkan. Sementara Nabi mengatakan apa? Itu kehidupan yang aku takutkan. Kita mengatakan ini kehidupan yang aku harapkan. Apa enggak boleh hidup seperti itu? Boleh. Namun di dalam kemudahan-kemudahan yang selalu kita dapatkan itu ada bencana-bencana yang mengintai. Makanya Nabi tidak melarang, tapi Nabi mengkhawatirkan. Itu. Nabi tidak melarang, tapi Nabi mengkhawatirkan, takut kalau kalian hidup seperti itu. Kenapa? Banyak sekali bahaya-bahaya yang mengintai. Orang yang sudah hidup di zona aman itu sulit menerima masalah. Sulit menerima masalah. Sementara hidup ini gak akan pernah sepi yang namanya masalah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang perkara penting untuk harus dimiliki. Dan perkara yang tidak kalah pentingnya yang pagi ini insyaallah akan kita bahas masuk di dalam bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab kelima yaitu babul muraqabah. Bab muraqabah. Apa bab muraqabah? Qala al-Mu'allif berkata penulis kitab Bajatun Nawirin yaitu Syekh Salim bin Al-Hida. Beliau berkata, yang bagi alal abdi, keharusan bagi seorang hamba. Yang bagi alal abdi, keharusan bagi seorang hamba. an yakuna qawwaman ala nafsi. Supaya menjadi pemimpin terhadap dirinya sendiri. Nah, saya ulangi lagi, keharusan bagi seorang hamba untuk menjadi pemimpin terhadap dirinya sendiri. Pimpinan awal ini. Ya, pimpinlah dirimu sendiri. Itu yang pertama. Muraqaban li rabbihi mustahdinan qurbati min. Muraqaban yang selalu merasa diawasi li rabbihi oleh Rabbnya. Muraqaban yang selalu merasa diawasi li rabbihi oleh Rabbnya. Meyakini adanya sebuah keyakinan, adanya sebuah keyakinan bahwa dirinya senantiasa dalam pengawasan Allah. Adanya sebuah keyakinan bahwa dirinya selalu merasa di dalam pengawasan Allah. Mustahdiran qurbatahu, ya, menghadirkan hatinya, menghadirkan hatinya, qurbahu, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan sebuah keyakinan di dalam benaknya, tersimpan di dalam hatinya akan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu tidak jauh dari keyakinan ini harus ditanamkan seorang mukmin kepada dirinya. Yang ketiga, wa annahu, dan dia harus yakin di dalam dirinya, meyakini annahu, bahwasanya Allah ya'lam mantuas misubihi nafsu, mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya lebih mudah, bahwa pelajaran ini kata sesaling kita hilal, ya, seorang muslim, seorang hamba harus bisa menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Ini poin pertama dulu. Sekarang mari kita posisikan kita itu pemimpin diri kita sendiri. Kendalikan dirimu, ajakan dirimu, tatanan dirimu, arahkan dirimu. Nah, kalau kita belum bisa mengarahkan diri sendiri, ucul karep dhewe, sakarep dhewe akal yang gak dipakai, berarti kami ya, bagaimana kita akan memimpin keluarga kita, memimpin istri, memimpin anak, dan memimpin yang lain, kalau memimpin dirinya saja gak bisa. Nah, yang lebih parah itu apa? Yang lebih parah itu tidak punya keyakinan bahwa dirinya itu pemimpin terhadap dirinya. Itu yang lebih buruk lagi, lebih parah lagi, ketika seseorang tidak merasa bahwa dirinya adalah pemimpin atas dirinya sendiri, di mana kepemimpinannya terhadap dirinya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Di mana Nabi mengatakan warrajul ra'in 'ala nafsi 'alai, bahwa dirinya itu menjadi pemimpin atas dirinya sendiri, wa huwa mas'ulun 'an ra'yihi, dan dia akan ditanyai oleh Allah atas kepemimpinannya itu. Ini yang paling parah, ketika orang tidak sadar bahwa dirinya adalah seorang pemimpin terhadap dirinya. Mau diajak kemana diri kita ini? Mau dijadikan apa diri kita ini? Tergantung siapa? Tergantung siapa? Tergantung kita. Pilihan di dalam hati kita itu kan, makanya kita dikasih akal itu kan di situ. Tidak boleh ikut-ikutan. Disuruh berpikir sampai tinggal ini. Di dalam surat 17 itu dalam maknanya. Kita buka surat 17 ayat 36. Surat 17 ayat berapa? 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini dalam ayat ini luas maknanya. Gimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui dasarnya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini? Pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini yang pertama, ya, bahwa kejahilan itu musuhnya Islam. Kejahilan itu musuhnya Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan taklid. Larangan taklid, ikut-ikutan tanpa dasar, itu dilarang oleh Allah. Kelihatan gini ikut, musim begini ikut. Ini karakter masyarakat kita itu kan begitu. Lagi apa bukit apa itu kamu ketinggalan. Adalah Allah mengatakan jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak ngerti apapun itu. Larangan taklid. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, apa kata Imam Bukhari? Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu itu harus dimiliki terlebih dahulu sebelum ucapan dan perbuatan. Ilmu dimiliki terlebih dahulu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya. Kemudian pelajaran yang keberapa? Yang keempat, bahwasanya Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, hati. Itu adalah sebagai sarana utama untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Benarkah? Allah menciptakan pendengaran disebut yang pertama kali, penglihatan yang kedua kali, tiga kemudian tentang hati. Allah menciptakan tiga fasilitas ini sebagai sarana utama untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, pelajaran yang kelima, kehidupan kita dan diri kita akan dimintai bertanggung jawaban. Maka ini kalau berdasarkan duwe pendengaran, duwe penglihatan, punya akal, itu fungsinya untuk bertanya, untuk menyimak dengan baik. Jadi nanti ya, tiga fasilitas ini itu diungkapkan cukup banyak di dalam Al-Quran itu. pendengaran, penglihatan hati. Pendengaran, penglihatan hati itu diulang-ulang di berbagai ayat. Untuk apa? Sarana utama untuk mendapatkan pengetahuan. Tiga ini. Dan tiga ini kalau digunakan dengan baik, manusia diangkat menjadi makhluk yang paling mulia. Tapi kalau tiga fasilitas ini tidak digunakan, manusia dijatuhkan serendah yang lebih buruk dari binatang melata. Tiga fasilitas ini. Pendengaran, penglihatan. Kenapa kok pendengaran lebih dahulu? Sekarang begini, orang kalau tidak mendengar dengan tidak melihat, tidak mendengar, tidak melihat, itu yang berpotensi untuk mendapat ilmu terlebih dahulu yang mana? Yang satu tuli, yang satu buta. Yang berpotensi mendapat ilmu terlebih dahulu yang mana? Hah? Yang ini butuh kecerdasan sampai begini. Yang buta dengan yang tuli, yang lebih cepat dapat ilmu yang mana? Kok bisa? Kok bisa? Yang buta dapat ilmu terlebih dahulu daripada yang tuli. Kenapa? Karena suara. Ketika melihat tapi tidak ada penjelasan, dapat ilmu? Dapat ilmu? Dapat. Walaupun mata tertutup, tapi ketika mendengarkan, maka dapat ilmu. Maka ini ngaji, ini gak ngurungan, maka oleh ilmu sampean. Kalau ini tapi dengar-dengar mikir bujurin di orang. Dapat ilmu? Dapat ilmu? Dapat. Masih kulang merem Ustaz, akhirnya kulang melek. Turunannya wangi ya ini. Dengarkan baik-baik. Walaupun duduk di masjid, tidak kali tidak dengar, tidak dapat ilmunya. Nah orang hati di gaji tidak dapat ilmu itu kerugian yang serugi-ruginya. Sebesar-besar kerugian. Tidak dapat nasihat. Kalau tidak dapat, saya masuk nikmat ini apa? Oh, di pertengahannya saja tidak. Yang disaring di hatinya apa? Yang direnungkan apa? Yang dirasakan apa? Mungkin kedengaran saja enggak. Makanya kalau di dalam kajian Nabi memerintahkan istimewa, mendengar itu utama. Mendengar itu utama. Coba saya ngomong tapi enggak dengar. Ribut. Jadi banyak faktor. Satu, dengar-dengar mikir di luar masjid. Dua, tidur. Tiga, ngobrol sendiri. Empat, jagongan jarak jauh. Wong model tatap tinggi ngaji, ikut kajian model apa saja, di mana saja, dia tidak akan bertambah ilmu. Dan dia tidak mendapat kebaikan dari majelis ini. Paham ya? Sekarang dulu suka tadi. Demi Allah, gimana kamu gak masuk ke hati? Oh, perhatikan dengan baik. Perhatikan. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, ya, maka beliau saya saling mengatakan kewajiban bagi seorang bapak untuk menjadi pemimpin dirinya sendiri. Nah, dalam memimpin diri sendiri itu bagaimana? Satu, kata beliau, hendaknya dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Apakah keyakinan ini ada di dalam diri kita? Yuk kita evaluasi, apakah di dalam diri kita sudah punya cara pandang ini, bahwa dimanapun saya berada, dimanapun saya tinggal, di situ Allah mengawasi saya, di situ saya tidak lepas dari pengawasan Allah. Apa itu ada di dalam keyakinan? Itu satu. Yang kedua, keyakinan kedekatannya dia dengan Allah, apa itu ada di dalam diri kita? Allah itu pengawasannya. Apakah kita meyakini seperti ini? Yang ketiga, apakah kita juga meyakini bahwa apa yang terbesit di dalam jiwa-jiwa kita itu tidak lepas dari pengawasan Allah? Tiga poin seseorang di dalam memimpin dirinya. Tiga poin seseorang di dalam memimpin dirinya. Satu, apa tadi? Selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada. Aku tenang, keyakinan ini sudah lenyap hari ini, hilang di sana. Makanya gak duit beti, efeknya gak punya rasa takut kepada Allah. Satu ini, Pak. Satu ini, ketika orang sudah tidak merasa takut kepada Allah, sini sekarang sini diuteri. Kira-kira apa yang terjadi? Bapak, apa yang terjadi? Tidak mesti kalau dosa, tidak mesti kalau dosa, tidak mesti diledani ini orang. Apa yang terjadi? Ini yang tidak ada, ini yang perlu dihadirkan di tengah masyarakat. Makanya kenapa sih dakwah Ahlus Sunnah itu mengedepankan tauhid, tauhid, tauhid, itu kenapa? Akidah, akidah, akidah, kenapa? Karena faktor ini. Jadi kan simak kisah-kisah di zaman terdahulu, dari zaman Nabi, zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bertanggung jawab atas keadaan orang-orang yang dipimpin, beliau itu selalu menyimak keliling, memastikan keadaan masyarakatnya itu kayak apa. Diuji sama Umar itu keyakinannya ini. Suatu saat Umar berjumpa dengan seorang pemuda penggembala kambing. Ya, dan pemuda ini ternyata seorang budak dari suatu majikan seorang muslim. Ketika Umar bertemu dengan budak yang sedang menggembala kambing ini, Umar bertanya. Umar bertanya, kambingmu kok banyak banget? Karena sampai di memenuhi lembah-lembah. Saking banyaknya. Ditanya oleh Umar bawalah kambingnya, banyak pemuda mengatakan, ini bukan kambing saya, ini kambing majikan saya. Saya sekarang seorang muda, saya ini seorang muda yang mengembalakan kambing. Kata Umar, kalau yang mengintip bukan milikmu, kebetulan. Kebetulan. Bagaimana kalau sekiranya tak beli satu ekor, uangnya kamu manfaatkan? Beli satu ekor, uangnya kamu bisa manfaatkan. Majikanmu gak akan tahu. Udah itu mengatakan, Tuhan, sudah saya katakan ini bukan milik saya, sehingga saya tidak punya hak untuk menjual. Kata Umar, aku ngerti. Aku ngerti. Udah ini gak ngerti kalau ini Khalifah. Udah ini gak ngerti kalau dia adalah Umar Al-Faruq. ngerti. Ya. Makanya Umar mengatakan demikian. Dan kemudian ini kan polosnya mengatakan, sudah saya katakan Tuhan milik saya, aku ngerti ya Tuhan. Makanya itu tak ambil, tak beli, uangnya bisa kamu manfaatkan. Satu, majikan enggak akan tahu. Kalaupun tahu, ya, kalaupun tahu, kayak itu mustahil. Kalau jumlahnya sangat banyak, bilang satu, mustahil tahu. Kalaupun tahu, bilang saja, tergelincir, diperbedakan lagi, selesai. Begitu mudah Umar memberikan tes kepada pemuda ini. Dan pemuda ini mengatakan, wahai Tuhan, kalau memang majikan saya gak ngerti atas perbuatan saya, bagaimana dengan rohnya majikan saya? Ini murokobah. Kalau Tuhan saya gak ngerti, kalau majikan saya gak ngerti, terus bagaimana rohnya majikan saya, Tuhannya majikan saya, apa juga gak ngerti? Umar baru yakin dia seorang mukmin. Lantas Umar bertanya, siapa nama majikan? Si bulan. Baik, Umar langsung kirim surat kepada majikannya. Apa kata Umar? Bebaskan dia, karena dia adalah seorang mukmin. Keyakinan ini sekarang sudah langka. Keyakinan ini sudah langka. Kong kali kong, makanya gak usah kecekel. Saya pas ngaji di Al-Milah kemarin ada nanya, Ustaz, bagaimana kasus pagar laut? Sama ini diorang orang lain takut. Kenapa? Siapa yang ngajakin? Nanya ke saya. Kenapa kok gak ketahuan? Indonesia kok enak. Indonesia itu banyak makhluk goib. Mari lepas anak masalah hilang orang Indonesia. Jadi Indonesia itu kalau mengungkap pada masalah-masalah yang ribet, itu sudah waktunya mengundang Mak Lampe, Brahma Kumbara, Yadirta. Kalau diurusi dari song, soalnya banyak makhluk dan mulai diri kita sekarang. Mulai diri kita sendiri. Bisakah kita memimpin diri sendiri dalam tiga hal tadi? Sebelum samuluk-muluk, bisakah kita memimpin diri kita untuk memiliki tiga hal tadi? Satu, selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, menghadirkan sebuah keyakinan kedekatan Allah kepada hambanya sangat dekat. Ilmunya Allah sangat dekat. Pengawasan Allah sangat dekat. Penjagaan Allah sangat dekat. Bisa enggak kita meyakini seperti ini? Yang ketiga, meyakini bahwasanya apa tadi? Meyakini apa yang ketiga tadi? Mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kita. Ma tuwas yisubihi nafsu, yang terdapat di dalam surat 50 ayat 16. Kita simak. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan sungguh kami yang menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh manusia di dalam dirinya, apa yang tersimpan di dalam jiwanya, rencananya, tipu dayanya, makarnya. Makanya orang-orang mukmin yang benar imannya tidak mungkin punya rencana-rencana yang buruk, itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang-orang mukmin yang benar keyakinannya punya rencana-rencana yang rusak, tidak mungkin. Kenapa? Karena orang mukmin itu yakin seyakin-yakinnya apa yang dibisikkan oleh hatinya diketahui dengan jelas oleh Allah. Nah, keyakinan terhadap masalah ini meyakini perkara tersebut bahwa diriku, keberadaanku, pikiranku, bisikan hatiku itu tidak ada yang lepas dari pengetahuan dan pengawasan Allah. Ketika orang meyakini keyakinan semacam ini, melahirkan khasyatullah. Apa kan? Melahirkan rasa takut kepada Allah pun. Dipatokin di sini, Pak. Dipatokin di sini. Dipegang di sini. Dipegang di sini. Melahirkan khasyatullah. Melahirkan rasa takut kepada Allah. Nah, apa hubungannya rasa takut ini, Ustaz? Rasa takut itulah yang akan menjadi pengendalinya seseorang untuk berbuat maksiat. Rasa takut ini yang akan menjadi pemegang seorang mukmin untuk menjadi penjaga dirinya dari segala perbuatan buruk. Rasa takut itu yang menjadi pengendalinya. Makanya salah satu doa Nabi, coba nanti dicari redaksi doa ini. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Maka hulu bainana wa baina ma'asyik. Dengan rasa takut itu akan menjadi penghalang. Rasa takut itu akan menjadi apa? Penghalang antara diriku dan maksiat kepadamu. Jadi yang menghalang-halangi orang dari maksiatnya kepada Allah, Pak, dalam rasa takutnya kepada dosa, rasa takutnya kepada Allah, rasa takutnya kepada siksa, itu yang akan menghalangi seseorang dari perbuatan maksiat. Besar kecilnya kemampuan orang dalam mengendalikan maksiat. Saya ulangi. Besar kecilnya kemampuan orang dalam mengendalikan diri dari maksiat tergantung apa? Tergantung apa ini? Tergantung besar kecilnya rasa takutnya kepada Allah. Makanya sekarang kenapa kok sulit kalau om jujur kok ciangeli? Tapi kuncinya di mana ini? Berarti mau mungkin kamu sih dengan rasa lebih kalau dosa. Coba dievaluasi saat kita berbuat dosa, adakah rasa takut kepada Allah? Apapun bentuk maksiatnya, apapun bentuk maksiatnya, apapun, adakah rasa takut kepada dosa? Kalau Maka ini becuk, sak becuk, curang, sak curang. Kakak enak. Selama rasa takut gak ada, buat model toyo open yang sekilang. Oh, bentuk pengatas. Pengatas apa? Kita akan suatu penyelidikan. Ini jari wong situ aja. Preketek. Nanti buat jari. Kenapa preketek? Kau usah ditulis. Ini ilmu khusus. Selama di hati kita itu hilang dua hal ini, model saja tidak akan berubah. Satu, hadirkan. Kamu yakin diadili oleh Allah. Kamu yakin diawasi oleh Allah. Ketika keyakinan itu masuk ke dalam hati, kemudian melahirkan rasa takut. Rasa takut itu yang akan menjadi pengawasnya. Kenapa? Makanya mengatakan akidah dulu. Akidah dulu. Pengawas menungso. Bukan bakso. Terus kaketok, Pak. Iku sih bakso tutup kikir lebih budak mana. Dan lagi ya, aku tendang lagi ya. Kita-kita ini benih-benih curang itu ada. Kita ini tidak usah orang lain. Kita-kita ini sangat besar potensinya. Cuma tidak punya kesempatan itu aja. Nah ini kok yang alim-alim. Tenang, tak ungkapkan sekarang. Benar-benar kurang bersambian. Setelah ini silakan ada caci maki. Wah, pemimpin. Oke, silakan. Kalau saya tanya ini. Kalau nanti dengan guru surat, nanti dengan guru surat. Entah SIM, entah foto KTP, entah berobat ke rumah sakit. Terus antri. Oleh nomor 40. Kemungkinan dohor dengan baru dicantak nanti. Wah, nomor 40. Ternyata pegawainya orang jenengan. Tahu jenengan ikut antri loh. Om, antri apa? Antri berobat, Pak. Saya nomor berapa? 40. Tak bawahnya sih. Nah, sampai tolak apa sampai terima? Ojo kono kana nang iki lho kene lho iki. Terima atau tidak? Masih berani mencaci lagi. Pemimpin curang, pemimpin ini perbuatan apa ini? Dijawab, bagaimana dijawab? Itu kan diri kita. Saya tidak bedanya pemimpin bodoh, tidak ada pemimpin dolem dia. Cuma akarnya ini dilihat dulu. Kita ini berpotensi itu, cuma tidak ada kesempatan itu saja. Betul kita ingin jujur dengan baik. Coba pas antri tadi sesuai dengan aturan. Orang yang antri mulai ini suka takut. Kelam. Gak dicanda-canda. Jenengan baru datang langsung dicanda. Rasanya sih ngetengin dia. Halo. Mumpangkel kan? Mantel gak bener? Mantel. Terus jenengan yang didahulukan. Hebat. Silakan setelah ini mencaci maki silakan. Ini akal. Ini permasalahan. Satu, bisa gak kita memasukkan rasa takut terhadap dosa pada diri kita dan kepada sekitar kita ini? Bisa gak? Satu aja ini. Satu, murokobah Yang kedua, khosyatullah. Satu, selalu merasa diawasi oleh Allah. Betul-betul yakin kita, aku dalam pengawasan Allah. Tidak ada yang terlisut. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu pengaruhnya luas. Yang kedua, khosyatullah. Dua poin masukkan. Jadikan pelajaran utama, tanamkan sejalan-jalannya, tancapkan sekuat-kuatnya ke dalam hati kita, bahwa kita dimanapun, kapanpun, berada di mana dalam kondisi apapun, itu tidak lepas dari pengawasan Allah. Dan yang kedua, punya rasa takut kepada dosa. Dua hal, selesai urusan. Namanya di Jakarta sekarang pabrik-pabrik bonafit itu Pak, karyawannya disuruh ngaji masalah akidah. Karena begitu karyawan sudah ngaji akidah, pengawasan itu dikurangi. Sampai ada satu perusahaan CCTV-nya sudah dihilangkan, nggak pakai CCTV. Kenapa? Karena keyakinan diawasi Allah lebih dahsyat daripada pengawasan CCTV. Bisa tak kita nampak? Ketika orang sudah punya sifat amanah, sifat tadi itu selalu merasa diawasi. Mendit juga bahani, mendit. Kenapa kok kita masih berani pengenitan? Oh, jangankan begini Pak, haji, umroh, Pak Yai, Pak Ustaz, sering bujuki jamaah. Yai, Yai kan pasti mondok. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya menyaksikan. Karena saya menyaksikan. Waktu haji, Masya Allah Pak. Jenengan berangkat haji apalah tapi pokoke nek ono untuk ibadah. Lah sing berangkat gak duwe ilmu niku diprengkan, tapi diprengkan. Acara ini, ayo kita gagarakan ini 1 juta saja. Duit 1 juta ku pek tinggi. Mumpung di sini anak-anak jamaah. Sungguh. Iku belum yang umroh badal. Kau tak murah nampak di muat, tak murah nampak di muat, tak murah nampak tanda muat. Inten wis rong jutae, ngomong lupu dari pisang. Kenapa? Di jamaah. Di rapel. Jenenge jamaah, di berangkat nampak yai, seneng nama badan. Sing berangkat nampak duduk main-main, tak yai. Ngomong-ngomong kalau nampak duduk sampean. Ngomong kalau maka tutup sampean. Itu belum penipuan pembayaran-pembayaran. Tarwiyah, tahu tarwiyah. Ini haji menjelang wukuf tanggal 8, tanggal 9 itu kan tarwiyah bermalam di Mina 2 hari. Itu bayar di luar semua pembayaran. Ono pembayaran sendiri karunia itu nanti tergantung maktabnya, maknanya tergantunglah maktabnya. Kalau maktabnya sok dirunding itu sok bebas total. Tapi di sini sebelum berangkat jamaah sudah diworo-woro, nanti kita karunia perkiraan 350 per orang, 350 real per orang, maka 350 berarti mimin. Ini terserah total diri. Terserah. Oh, begitu nanti di sana kita runding pemilik maktab berapa haji? Sekian, sekian, sekian. Wonten sing cuma bisa menyebut 50 saja. Berarti 350 kemarin yang dibayarkan cuma 50. Sisanya tergantung kelompok. Tergantung ketua rombongan dan mufakat dari awal. itu permainannya. Nanti tak ngerti jamaah. Wis pokoknya budal ibadah, ibadah mawon. Saya didatangi Gus, kula dijeluk Gus. Aku jangan turun ya, ojo di sampai no. Lo ya mau apa sih? Ya gak berani, kami tetap sampaikan ke jamaah kami bahwa kami hanya diambil 150. Yang lain aku ingin sedekah kepada jamaah, itu kata mantapnya. Jadi mereka cuma 150. Jadi sesuatu 100. Di tempat kami tidak 1% pun uang itu masuk, baik ke KBIH, ke pengurus maupun ke travel. Semua 200 real itu kembali kepada pemiliknya. Tidak 1% pun kami ambil. Yang lain datang ke balik yang travel balik kan, tapi dia mah balik kan sahe. Makanya aku wani mumi ngomong karma tak tutup sampean teman-teman. Kenapa? Satu, lepas dari pengawasan Allah. Dua, hilangnya rasa takut kepada dosa. Nah, kalau ini sudah ada Pak, murokobah selalu merasa diawasi Allah dan kita memuliakan Allah dengan kemuliaan setiap dosa, lalu dihubungkan dengan firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin. Ketika ayat ini kita kaji dan kemudian kita yakini, tidak ada satu pun perkara yang tidak diadili oleh Allah. Tidak ada satu perbuatan yang baik atau yang buruk yang tidak dibalas oleh Allah. Yakin dengan ayat ini, tidak mungkin kita berani melakukan seperti itu. Tidak mungkin. Kenapa kok berani? Karena rasa takutnya kepada siksaan tidak ada. Itu jalan. Maka pelajaran yang akan kita petik di kajian yang akan datang, nasihat dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Faraqiballah, maka jadikanlah Allah itu sebagai pengawasmu. Fi talatil nawati, dalam tiga perkara. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam tiga perkara. Ini yang akan kita uraikan di pertemuan akan datang. Pertama, apa tadi? Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam tiga perkara. Apa saja tiga perkara itu? Pertama, faraqiballahu fi qaulik. Jadikan Allah itu sebagai pengawasmu dalam setiap ucapanmu. Masya Allah. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam ucapanmu. Ini nanti sekilas tak sekilas, kalau kita yakin ucapan kita diawasi Allah, endingnya apa? Endingnya apa? Gak berani komentar sekali diri. Dan ini yang merubah karakter orang nanti. Makanya kalau pernah bertanya, Bapak, Ibu, kalau kita lagi mantel, kalau kita kecewa, kalau kita marah, apa masih keluar kata-kata yang tidak baik? Seperti mencaci, mencela, menghujat, mencemooh, apa masih berlaku? Itu standar nanti. Itu standar. Kemudian satu itu, karena jangan kita kupas di kajian akan datang. Jadikan Allah sebagai apa? Pengawasmu dalam ucapanmu. Yang kedua, ya, faraqiballahu fi fi'li. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perbuatan. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perbuatan. Setiap gerak tidak lepas dari pengawasan Allah. Lain nanti rasanya. Termasuk sholat kita ini, termasuk nanti baca Al-Quran kita. Yang terakhir, yang ketiga, faraqiballah fi qalbik. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu. Dalam urusan hatimu. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu. Jadi berapa tadi? Tiga. Baik, itu yang insya Allah akan kita bahas di kajian yang akan datang, masih materi muraqabah. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam ucapan-ucapanmu. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perbuatanmu. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam setiap urusan hati. Kalau ini sudah masuk dalam diri kita, maka dia tak ending dan pengalaman berubah semuanya. Berubah. Baik, sampai di sini ada yang perlu disampaikan dengan kami? Ada yang perlu disampaikan kalau ada? Baik, kalau memang tidak ada, jangan diadakan. Kita cukupkan sampai di sini dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.